Kalau di Alkitab, disciples maksudnya 12 murid Tuhan Yesus yang jalan bareng dia, yang ngomong bareng dia, yang belajar dari dia. Mereka semua jadi teman baiknya dia. Ada yang di kemudian hari gak ngakuin dia, ada yang hianatin dia. Tapi disciples di sini bukan 12 murid Yesus yang akhirnya jadi rasul, yang punya pengaruh besar dalam pergerakan kekristenan di awal-awal. Tapi disciples di sini kita cuma sekumpulan anak muda yang punya hati untuk ekspresiin perasaan kita tentang kebesaran Tuhan. Kita bukan orang rohani, kita bukan pendeta, dan yang jelas kita nggak bikin lagu rohani di sini. Kita cuma bikin lagu ekspresi soal apa yang kita percaya. Dan kita pengen musik kita, musik hip hop yang kita suka, yang juga banyak membantu karakter kita, kita bisa pakai untuk nyatain, untuk ekspresiin apa yang jadi kebenaran buat kita semua. Disciples.